Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah anama radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minkum min ahadin yatawadda wa yasbighu alwudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah akhrajahu muslim wa tirmidhi wa zada Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya dan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan baginya pintu surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dan Tirmidzi dan ditambah oleh beliau, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu bersuci. Dari Umar bidhamil ain, ainnya didhammahkan, al-muhmala manqul min jam' umrah, beliau adalah Abu Hafs Umar bin Khattab al-Qurashi. Berkumpul nasabnya dengan Nabi SAW pada Ka'ab bin Lu'ay aslama sana sid minan nabuwah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Ada yang mengatakan 5 ba'da arba'in rajulan, setelah 40 orang masuk Islam. Wa syahid al-masyahid kullaha ma'an Nabi SAW, dan beliau ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Wa lahu masyahid al-Islam wa futuhat al-Iraq wa syam, dan Umar bin Khattab mempunyai peperangan-peperangan di dalam Islam dan pembukaan tempat di negeri Irak, Syam dan yang lainnya. Utufiya fi ghurratil Muharram sana 24. Beliau wafat pada bulan Muharram pada tahun 24. Ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Ghulam al-Mughirah bin Syu'bah, budaknya Mughirah bin Syu'bah. Wa khilafatu 10 sinin wa nisf, dan kepemimpinan beliau selama 10 tahun setengah. Alaqala Rasulullah SAW minkum min ahadin yatawadda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya dan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakan baginya pintu surga. Wa min bab nufikha bis-sur, ketika ditiupkan sangkakala, abara anil ayatil madhi bil madhi, diungkapkan dengan fi'il madhi yang artinya adalah li tahaqquqi wuqu'ihi, karena pasti akan terjadinya. Wal murad, dan yang dimaksud, tuftahu lahu yaumil qiyamah, akan dibukakan baginya nanti pada hari kiamat. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia akan masuk dari pintu manapun yang dia mau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Hibban, Tirmidzi, dan ditambahkan Allah waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dikumpulkan seluruhnya berdasarkan firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Walamma kanat at-tawbah taharatal batin min ardanid dzunub, maka tatkala yang namanya taubah itu adalah pembersihan hati dari segala kotoran-kotoran dosa. Waludur taharatul zahir, sehingga wudu adalah mensucikan perkara yang zahir dari hadas yang mencegah dirinya untuk bertakarrub kepada Allah. Maka hubungannya adalah mengumpulkan antara keduanya. Fitalab dzalika minallah ghayatul munasabah, dengan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala ghayatul munasabah fitalab ayyakuna sayyir mahbuban lillah, dengan hanya mengharapkan pada Allah agar dicintai oleh Allah, wa zumratul mahbubin alahu, dan agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhi riwayat in qala at-Tirmidzi ba'da ikhraj al-hadis. Hadis ini riwayat ini, walaupun Imam Tirmidzi setelah mengeluarkan hadis ini mengatakan hadis di dalam sanadnya ittirab, sadr al-hadis tsabit fi Muslim, akan tetapi penggalan hadis yang pertama itu di riwayat Muslim. Hadis ziyadah qad rawaha al-Bazzar, tambahan ini dikeluarkan oleh al-Imam al-Bazzar rahimahullah. At-Tabrani fil Awsat min tariqi Thawban, dari jalan Thawban, dengan lafaz man da'a bi wudhu'in fatawadda, barang siapa yang membawa air wudhu kemudian dia berwudhu, fasa'atan faragha min wudhu'ihi, kemudian dia menyelesaikan dari wudhunya dan mengucap, membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Rawahu Ibn Majah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah dari hadis Anas dan Ibn Sunni, fi amal al-yawm al-laylah, dalam masalah amalan sehari-hari, malam dan siangnya. Juga dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Abu Sa'id, dengan lafaz barang siapa yang berwudu kemudian dia membaca doa, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba bi raqqin thumma tubi'at bitabi', kemudian dibikin stempel pada dirinya, fala yaksura ila yaumil qiyamah, stempel tersebut tidak akan rusak sampai hari kiamat. Wasan Nasai anna mauquf, dan disahihkan oleh Imam Nasai bahwasanya hadis tersebut mauquf. Wa hadza dzikr aqib alwudu, penyebutan ini adalah setelah wudu. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wala sahabuna yustahab aidan aqib alghusl, dan juga dianjurkan setelah mencuci atau mandi. Artinya baik setelah wudu maupun setelah mandi junub. Wa ila huna intaha babul wudu, sampai hadis inilah selesai pembahasan babul wudu. Wa lam yadhkur musannif min al-adhkar fihi illa hadis tasmiyah fi awwalihi, dan musannif tidak menyebutkan doa-doa kecuali masalah baca basmalah ketika di awal wudu. Wa dzikr fi akhir, dan ini doa di akhir wudu setelah berwudu. Wa ma hadits dzikr ma ghusl kullu adwin, adapun penyebutan hadis berdoa pada setiap mencuci anggota wudu, falam yadhkur lil ittifaq ala dha'fi, karena hadisnya dhaif sehingga tidak disebutkan. Qala An-Nawawi rahimahullah, al-'adiyah fi athna' al-wudu la asla laha, doa di dalam berwudu maka tidak ada asalnya. Walam yadhkur al-mutaqaddimun, dan juga tidak disebutkan oleh para salaf yang terdahulu. Wala ibn Salah lam yasihi hadis. Berkata Ibn Salah rahimahullah, hadis di dalam masalah doa-doa wudu tidak ada yang sahih di dalamnya. Ada wala yakha hasan khadm al-musannib bab al-wudu bi hadha ad-du'a. Tidak diragukan lagi bagusnya cara penulisan musannif di dalam bab wudu dengan diakhiri doa ini, alladhi yuqal 'inda tamam al-wudu, fi'lan ketika dia ucapkan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah wudu maka dia ucapkan doa tersebut. Faqala lahu 'inda tamam adillati talifan wa aqaba al-wudu bil mas'h 'ala al-khaffain li'annahu min ahkam al-wudu. Nah, kemudian setelah air wudu atau masalah bab wudu, maka musannif akan membahas masalah membasuh dua khuf. Ini termasuk dari rangkaian wudu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.